الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Alladzina utawi wong akeh yunfikuna kang podo infak sapa alladzina nginfakaken sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah summa la yatbi'una mongko ora manut dureni sapa alladzina ma ing barang anfaku kang wis padha infak sapa alladzina yutbi'una mannan ing undhat-undhat mannan ing undhat-undhat alal mufriqi ing atase wong kang den infaki alaihi ing atase ma bikaulihim kelawan pengucape alladzina mahsalan ale umpamane qad ahsantu ilaihi wa jabartu halahu qad ahsantu teman-teman wis bagus ya ingsun ilaihi maring munfik utawa maring ma wa jabartu lan nutupi sapa ingsun halahu ing pertingkai ma jadi ing pertingkai wong. Jadi ono wong sing ngekei terus mundhat iku yo iwake. Jadi kowe tak kei terus wah kowe iso ngene iso ngene. Mergone tak anu bukan banyak. Lho iso ngene mergo aku. Yunfikuna amwal itu tidak hanya yunfikuna amwal. Amwal itu kan bisa jasa, itu biasanya begitu. Sing ada diundat-undat uang itu jasa. Jarang orang uang undat-undat dunia itu jarang. Nek jasa itu biasanya ngono. Umpamane gak krono aku, gue raisong ini, itu kan undat-undat asli ini. Jadi umpamane gak krono aku, no raisong gue jadi bukan ngono. Biasanya orang tidak sadar mengucapkan itu. Kowe iso dadi ngene yo mergo aku. Wala adzan ora piloro tegese manan wala adzan. Lahu maring ma bi dzikri dzalika kelawan mengkono menutur lawan nyebut mengkono-mengkono infak. Ilaman maring wong la yuhibbu kang ora demen sapa man wukufahu ing tumi bone tegese kuman dekeman alaihi ing atase ma amfaku wa nahwihi lan sebagane kaul. Jadi lafat ma amfaku manan wala adan adan iku al'am kedul al'ataf al'am alal khas mergane apa manan itu mimba'dil ada. Jadi ayat iki Gusti Allah manan undat-undat iku kan termasuk bagian dari piloro dari ada. Jadi faedae atau sing am atau sing malaning khos li annal manna min jumlatil ada atau mimba dil ada. Jadi manan iku ya termasuk ada undat-undat nyebut-nyebut orang undat-undat tok. Kowe kok tak sedako gaya saiki biasane ngono. Yang pondok biyen tak utangi terus, tak kei terus saiki gaya. Lalu iku tetep kedua alladzina ajruhum mutawi ganjarane alladzina ay sawabu infaqihim tegese ganjarane infaqe alladzina inda rabbihim ono ing sandinge pangerane alladzina wala khaufun anuraona wati iku maujud alaihim ing atase alladzina wala hum lanuraona hum iku ketuwe alladzina opo yahzanuna sedih kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Jadi ini jaminannya Gusti Allah. Jaminannya apa? Orang kalau infak kemudian dia tidak mengundat-undat menggugatnya dan tidak juga menyakiti orang yang diberi, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu janjinya Allah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Tapi dewek percaya buka, ini yang susah. Kita percaya apa tidak, ini sih paling susah. Yakin gitu kan. Karena itu yakin itu susah ya metamet. Wong yakin. Makanya Imam Ghazali nate sampean coba sampean buka al yakin al ilmu kullu iku do ikhya. Kalau enggak salah Imam Ghazali pernah nulis al yakin al ilmu kullu. Sapa sing yakin yo ilmu ne segala segala ilmu pengetahuan dia dapatkan kalau dia yakin. Pak yakin wis wis pokoke yakin tok. Karena yakin. Dikene opo-opo yakin, yo wis yakin. Sing gare wong gak beres iku ora yakin. Gare konflik ora yakin. Gare anu yo ora yakin. Wong ilmu yakin tok, gak terima ikhlas yakin. Yakin karo anune dadi yakin karo koncone. Sing gare gak yakin. Anggatan jenggarai u gak yakin. Qawlum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Qawlum ma'rufun utawi pitutur ma'rufun kan bagus. Kalamun tegesi guneman, tegesi guneman hasanun kan bagus. Warudun lan nolak ala sa'ili ing atase wong kang njaluk jamilun kelawan bagus. Kadang-kadang ngoten. Khairun iku wa maghfiratun lan pangapura lahu maring man fil ajati dalam ajati man. Khairun iku luwe bagus min sadaqatin tinimbang saking sadaqah. Yan ba'u kale ngendut mureniha ing sodako aga ing piloro bilmani kelawan undat-undat watahirun watahirun lan nyelo mentegesi nyelo nino nyelo lau maring man bisu ali kelawan penjalu. Jadi qawlum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Mamane ana wong njaluk terus diomongi sing apik, ngono ku luwe apik daripada sama nyo. Kadang-kadang ngoten. Njaluk kadang wong njaluk yo mangkel ya tenan wong njaluk mangkel. Indonesia kan seneng ada njaluk to. Wong njaluk mangkel pun mantingali aja Bombay ikut turu berkompo jam loro. Tapi jalur pulau ketunan rawani jalur pulau ya. Ya pulau ketunan rati jalur ini pulau diliwati. Pulau diliwati pulau main tu rawan ini toh tak senyum itu. Neng bae buatan. Ya minta makan, pengen makan gitu. Sak yuswo, bila 50-an lah gitu kan. Tapi kaya yo gue embel jam loro pengi. Mbak jalo buat makan, kanggo mangan. Mbak ngomongin itu karo kuwi. Kali kaya-kaya karo bae. Ditinggal apa bali meso. Iki opo karepe kuwi? Kulo ngoten. Mbak mau mangan. niku jejer kula pas dadi kula bangku sing telu, mbak-mbak iku bangku sing loro. Lah kula kok diliwati? Gak diliwati tak guyu tok. Ya jam kali dalu niku toko bungurase nang Malang. Besok ternyata full. Masyaallah kok full malam Senin. Jadi mari ngamen enten mau ngamen terus ono dialu jam loro bengi. Mbak-mbak wani gitu, mbak-mbak kan telu. Jam loro sih. Jam loro bengi kok paling jam 4 setengah-tengah, jam setengah 4, jam 4 teko. Yo ono ono. Ya Allah, ngono ku yo meso yo. Iki piye gitu kadang-kadang dhewe kan kok ngoten. Yange yo opo yo, dalu yo piye yo. Gak dikei ku piye tapi nek dikei kadang yo wis tergantung niate lah kadang. Gak ngekei mergo anu yo ora, itu mergo pelit yo ora. Kadang-kadang wong dikei kena no. Jangan tinggalin lah kena. Akhirnya anaknya kon jalu, bapaknya jalu, ibunya jalu, tenang ya. Wong jalu niku, omae wabi-abi. Kalah sampean tenang. Kulo ngertos piye mbok? Soalnya tenggen kulo ono, tenggen kulo niku. Awak ten makom ya sakarep-arep. Ya jujur ae ten makom ya. Malah wong bareng ngati kok penak. Ya malah lomba-lomba aja. Jadi jalur itu lomba. Sewu munggah kaji kan dungane. Mas, munggah kaji dungane ya. Sewu munggah kaji. Kadang niku anake, ibuke biasa dodolan mungkin tinggal menjalur. Nang jalur nang ngene tok. Bondone ngene tok. Jadi generasi mulai kecil nang rum apa yo? Kaulah ngono ku yo nesu. Ngene ku kaulah nesu. Jadi saiki wae wong jalur kaulah ku nesu. Pergane opo kadang-kadang yo lucu gitu kan jalur. Terus mereka enggak bisa kerja yo iso kerja. Yo toh mereka bisa kerja. Kadang-kadang sedino oleh satu. Dino oleh satu. Umpamane saiki jarang ngono wong ngapunten di makom itu ngekei wong 100 itu jarang. Umur namanya 100, enggak umur. Paling enggak 500. 500 mung 50 piro? Selawe. Umpamane iku ge selawe. Sabe sisine swida. Lho, hitungan lah, hitungan. Sabe sisine swida. Nek kapan wayahe iki wis mulai? Iki Jumadil Akhir. Nggih ya, Jumadil Akhir, Recep Ruwah, masyaallah, Recep Ruwah rame-rame. Dan itu 24 jam. Dari tempat wisata, kalau boleh dikatakan wisata. Sing rame 24 jam iku gak ono ngalahi makom lurah. WBL iku mentok jam 4 tutup. WBL tutup. BNS bukae ning ngito. Lho tenan. Pengito rane wong apa iso ngene BNS. Iya, BNS ora tutup. Plus kadenge. Iya, nek WBL ora ono wong ngono. Tapi nek kapan nang makom iku kok akeh iku. Lho padahal kan pot sama-sama di situ tempat manusianya gitu. Lho makom kok akeh gitu. Terus bukan memberantas sih. Ngelarang niku repote pitung turunan tenan. Ayo coba jenengan yang wali songo. Sing gak ono tempat yang tidak ada orang meminta iku ning. Ayo. Zaman sudah wali songo loh. Kemarin bulan Januari kalau enggak itu Januari. Dari piro sampeanmu 11 yo. 11 apa 12 yo. Dari 11 tempat wali. Ning ndi yang tidak ada jaluk? Sekarang jatuh kan orang ziarah, itu kan hanya melihat situs. tapi di situ gak ono sing jalu. Cirebon, wah Cirebon tambah kelongan tambah gelut ya. Ning kono, ning Cirebon. Tapi sekarang agak rapi. Ning Muria dulu, Muria itu dulu enggak boleh, enggak tahu sekarang. Tapi pasti ada 1-2. Terus Demak, Demak sampai yo jengkelin Demak tenang. Dibatek-batek Demak itu aja. Watek sae, watek Demak. Bonang ya rada apik biasa. Derajat tambah sewu mbak kaji ya apa sewu mbak kaji itu dulu tuh sempat sampai tapi sing-sing banyak dulu tuh orang tua jadi pernah derajat itu pernah kalau nek orang kampung dewi dipoto kan untuk produksi dia gitu dia dulu sempat dipoto untuk izin akhirnya ada koyok rombongan gitu, sip-sipan akhirnya dulu tahun berapa itu sampai dikasih pipil jadi yang mau ngemis di mangkok itu dikasih pipil kayak sap kayak sip-sipan ada sip siang, ada sip malam udah tenang gak tahu kalau sekarang ya itu udah lama gak pulang, jarang pulang menunggu yoyo jadi kadang-kadang menunggu wong. Wah, dia itu pun dijalui. Kapan ngerti lewes-lewes gaya yang kaya mungkin. Selingan, kulo kan sewen buat tentang dia kadang-kadang lono stres. Balik jalur, balik tidak semua. Lewes-lewes. Kadang-kadang, yo asli ni yo isi gitu. Tapi kadang-kadang yo repot. Gitu. Makanya itu, ketika itu kita katai, kita anu jelek gitu, yo salah. Makanya repot. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghaniyun datkang semuke an sodakotil ibadi saking sodakoi kaulo halimun tundat kang aris bitahiril ubati kelawan ngakhirake sekso anil mani saking wong kang undat-undat wal mukdi lan wong kang miloroni lho Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'a الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong akeh amanu kang podo iman sopo wong akeh latu betilu ojo batalaken sopo sirokabe sodako tikum ing biro-biro sodako sirokabe ay ujuroha tegese ganjarane sodako bilmani kelawan undat-undat wal adha lan miloro ibetolan tegese batalake kaladhi koyo ibetol ay ibetoli nafakotil ladhi tegese batalake nafakoi perkoro yung fiku kam infak sopo man malahu ing bandane man alladzi ria annasi krono riak maring menungso ay mura iyan tegesi wong kang riak lahum maring annas wala yu'minu lanora iman sopo alladzi billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhiri lantino akhir wawaw tawiyoman tegesi alladzi iku al-munafiku wong kang munafik famasaluhu mongko umpamane munafik umpamane alladzi iku kamasali sofwanin kaya umpamane watu hajarun tegese watu amlau kang amlasu kang nemplai ngebegi apa-apa alaihi ing atase Sofwan apa turabun lebu fa'asoba mongkomu kenani ngenei hu ing Sofwan apa wabilun udan kang gede tegese matarun syadidun udan syadidun kang banget fataroka mongko tinggal ilang tegese hu ing Sofwan mau soldan ale resi soldan tegese resi amlasa nemblei ala iya tegese watune dadi resi la syai'a ora ono suwiji-wiji alaihi ing atase Sofwan. Dadi wong munafik iku kang asale Sofwanin alaihi turabun fa asabahu wa bilum fatarakahu sholda la yaqdiruna ora kuwasa sapa kabeh istinafun tegese istinaf umpomo perumpamaan libayani mislil munafiki kronon rangake umpamane wong munafik almufiki kang infak sopo munafik ria annasi hale ria menungso wajam undomiri lan jamai domir bi'tibari makna alladhi kelawan i'tibar maknane alladhi tegese layak diruna ala syai'in ing atase suwiji-wiji mimma saking barang kasabu kamus agawe sopo alladhi amilu tegese agawe sopo alladhi aila yajiduna tegese ora nemu kabeh lahu maring ma lahu maring infak sawaban ing ganjaran fil akhirati ing dalem akhirat kama la yujadu kaya le ora nemu ala Sofwanin ing atase watu syai'an ing suwiji-wiji minat turabi bayani saking lembu alladhi kang kana kang ono alaihi ing atase alladhi li idhabil matari krono ngilangake udan lahu maring turab wallahu tawi Gusti Allah iku la yahdi ora paring pituduh sapa Allah alqauma ing kaum alkafirina kang kafir kabeh duh dadi perumpamaane wong munafik sing infak iku lir kadya watu watu iku ditempleki karo debu tapi kaya-kaya iya tapi kena udan beyor akhire watune resik dadi iku critane kaya wong munafik. Jadi munafik itu sendiri ono loro. Munafikun amaliyun wa nifakun diniyun. Munafik ini ku enten kali. Nifakun amaliyun wa nifakun diniyun. Nifakun amaliyun iku ayyab sudah bisodaqatihi wa salatihi wa sawmihi ghaira wajhillah lakinnahu muslimun. Jadi wong sing infak, wong sing zakat, wong sing sodaqah ora karena Gusti Allah iku mah termasuk nifakun amaliyun. Jadi saya Islam, makanya hati-hati on. Jadi umpamane dewe iki sedekah ghairu wajhillah niku termasuk munafik. Nifakun amaliyun. Nggak nomor kali wonten nifakun diniyun. Ayyadharul Islam wa yahfiyal kufur Dene koyok-koyok Islam tapi asli ini kafir dunia. Wakai wakai. Jadi ono nifak amaliyun wa nifakun diniyun. Ini ki wong-wong munafik. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَثَلُ الَّذِينَ مَثَلُونَ نُتَوِي أُمْبَمَنِ نَفَقَاتُ الَّذِينَ إِنْفَاكِ وَمْ أَكَيْ يُنْفِكُونَ كَنْ بُطُ إِنْفَاكْ سَبُوا الَّذِينَ أَمْوَالَهُمْ ing piro-piro bondone alladina ibtigha'a krono nyupre aitolaba tegese nyupre mardhatillahi ridhone Gusti Allah wa tasbitan lan natepake min anfusihim saking awak dhewe ne alladina aitahqiqon tegese ngha'il sawabi maring ganjaran alaihi ing atase infak bi khilafil munafiqina kelawan bidoni wong munafik alladzina rupane wong akeh la yarjuna kang ora ngarep-ngarepake sapa alladzina hu ing as-sawab li ingkarihim krana ingkari wong munafik lahu maring as-sawab lahu maring ganjaran wa min lafad min iku ibtidaiyah min ibtidaiyah iku kamasali jannatin iku kaya umpamane kebun bustanin tegese ya kebun biro buatin kang obrobuah ya bodoh kebun robuah Rabwa bi Rabwatin Bidhamir ra'i kelawan dhammai ra' wa fathiha lan fathai ra' Apa iku Rabwa iku makanun panggonan murtafiatun kang dhuwur mustawiin kang rata jadi perkebunan yang tinggi dan wah pokoknya bagus Asoba mukenani ha ing Rabwa apa wabilun udan fa'atat mongko nekaake apa robuah atot tegese paring apa robuah ukulaha ing wawane robuah bedhom milkafi kelawan dhommai kaf wa sukuni halan sukuni kaf aisam ruha tegese wawai robuah li'faini kelawan rong tikelan mislai tegese rong tikelan ma bareng yusmirukan wah apa ma ghairha sa'liyani robuah fa'illam yusib mongkolamun oramu kenani ing robuah apa wabilun udan gede fatolun mongko udan cilik ae matorun khafifun tegese udan khafifun kang sedikit kang tipis khafif yusibu mukenani apa udan ha ing robwa wayak filan nyukupi udan ha ing robwa lirtifaiha krono duwure robwa al makna tawi maknane ikut tata samaru wa watazakku yolan bagus apa kasurul matori akei udan amkalla utawa sedidi e udan fakadhal zalika nafaqatuman mongko utawi ya mengkono-mengkonoe nafaqoe man dukira kang wis den tutur apa man tasaku yo bagus tegese berkembang indallahi ana ing santinge Gusti Allah kasurut akeh amkolat utawa sedidik apa nafaqat. Jadi wong sing infak karena Allah ibtigha amardhatillah iku kama sali jannatin birabwatin. Jadi kaya wong duwe kebon disiram kena udan wapi ya wong ya sik wapi asabaha wa bilum fa'atat ukulaha dhifain menjadi dua kali lipat dari kebun yang biasa. Fa'illam yusibha wabilum fatal. Tapi walaupun gak kena udan jengkau, wede udan emang titik, ya saya semua. Itu jadi umpamane wong infak mergo mardhatillah. Tapi ini infak mergo bilmani wal adha ikulir katil sofwan. Jadi itu. Jadi Gusti Allah memberikan perumpamaan. Jadi wong sing gelem sedekah mardhatillah lir kadya ana kebun. Kebun itu wabilun ai maturun syadidun. Iku nek kapan zakat lan sedekah akeh, ngono ki dadi akeh. Tapi nek walaupun setitik ya dadi sih. Itu perumpamaannya. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan barang ta'malu nakang agawi sapa sira kabeh iku basirun dan kang ningali. Fayujazi mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan malu niki Gusti Allah. Saidingas Habib Syekh. Nggih Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Astaghaf. Jadi Habib Syekh. Tapi senangnya apa? Kapan si Iran NU senangnya pol? Si Iran NU menunggu ngerain NU enggak wadamnya pol yang senang. Habib Syekh bukan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu durriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu anata teman ayuhibbu tegese teman sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh antakuna yen to ono lahu ketuwe ahad mau apa jannatun bustanun kebun min nahilin saking kurma wa a'nabin lan anggur tajri lumaku min tahtiha saking sakisore jannatun apa al anharu lepek lepek bingung kan bahasane lepek lepek niku kali basa basa halus lepek. Kadang wong bingung lepen jadi lepek gitu kan. Lho lepek lho basa halus ya. Basa halus saiki ilang. Tenan lho. Kula nek ngene kadang-kadang kula bingung ya lho. Bingung tenan. Kayak lho gone anu sing biasa basa kula kan basa rada kasar-kasar. Ketemu wong rada kulonan bingung kula. Duh. Sarasan kan basa ngono basa sarasan. Waduh yo bose iki opo? Akhire kula rumokno sarasan iki opo. Ya bingung-bingung akhire kula tangletaken istri kula. Di sarasan iki opo? Mawon only saja. Bapane jenengan utamane kali sinten mriki kula sarasan. Waduh yo boy bro, kadang kula ngoten tenang wong Surabaya ora ngerti, wong Malang ora ngerti, ya tenang kula sarasan. Sarasan ya apa nih sarase ya? Lu kudu mau tenang. Sarasan ya apa nih sarase ya? Ya niku mboten. Akhire beluwat jan cacah. Yo makane umpamane kok gak gelem belajar kok gaya itu bukan orang arif. Orang arif kan dari kata-kata al-urf. Al-urf kan adat istiadat. Jadi wong sing arif kuwi wong sing ngerteni adat istiadat. Gampang mawon wong sing ngerti, wong sing arif itu ngerteni adat istiadat orang ora blablablen. Kaya wau seneng kula. Kula kuliah ketemu sing aneh-aneh sawu meneng. Krek kaya mahasiswa tak takoni mahasiswa berjilbab-jilbab. Berjilbab-jilbab. Sampean jilbaban. Iku mergo kultur apa mergo agama? Jawaban kula aneh-aneh. Mahasiswa tak takoni. Sampean jilbaban pertama iku mergo kultur budaya apa mergo ajaran Islam? Ono sing ajaran Islam pak gaya. Gampang. Iya toh. Sampean nek podo arek-arek podo gampang. Sampean pertama kali jilbaban iku kultur atau memang karena agama? Ayo kon. Paling ngene ya, kabeh ndo mau jilbaban. Jilbaban lah ayo. Oh iya toh. Ya makanya di Indonesia kan ngoten, mungkin Indonesia jilbab itu mesti Islam itu kan. Berarti identitas orang Islam di Indonesia jilbab. Oh enggak mane. Negara orang non muslim kan jarang, ono tapi jarang. Akhirnya kula buduni mahasiswa. Indo Arab. Apa jilbab itu identitas muslim gitu. Guyonane ngoten. Oh iya, iya ra iso. Wis ra iso. Wong Arab go, wong sing donga, wong Arab kan dongane Rabbana atina. Ah Islam je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ora Islam iki. Coba oh. Nah iya, makanya itu Rabbana atina. Loh, ngono terus. Lah iya. Umpamane apa wong bercadar mesti Islam ning Arab? Wah, tak budoni ngono. Tak budoni mahasiswa. Mereka mahasiswa kula ana sing gaya aja. Mahasiswa kula gaya seneng tak budoni. Apa wong es sing jilbaban untuk Arab itu mesti Islam? Ya belum tentu Pak. Lho, dah iya. Dah iya. Mereka ini apa? Dari zaman ning Arab, orang nganggo jilbab bercadar sama meleleh. Lho kok bisa Pak? Lho iya, wajah Anda terkena debu yang panas. Ah, ngono. Jadi kapan teman kok panas ning Arab gak nganggo cadar ngene. Masa koyo angel kabeh ta guyonan saya ngono. Jadi guyonan saya gitu. Jadi zaman berjilbab itu karena perintah agama atau kultur. Nah, ini kapan wong sing pinter bisa menjadikan kultur itu dengan nilai agama lo ngono kula. Buyonan kula ngoten. Artinya apa gak mesti sing dinggo wong Arab iku apik? Gak mesti. Gak mesti Islam ora mesti. Buyonan kula ngoten. Sehingga apa? Nilai al-urf itu ada gitu. Karena kadang-kadang orang tidak paham al-urf. Makanya dia tidak menjadi arif gitu. Walau sing dicari orang itu yang al-arif. Makanya ka ono al-alim billah ra ono. Sing ono al-arif billah. Gitu loh. Jadi orang arif itu orang yang ngerteni. Orang mau blablablablak wae. Udah blablablablak wae. Seneng tapi kula ngoten. Napa jiwa kula sing ngono iso menang kupon. Akhirnya tak kudoni, tak tambah tak kudoni. Semua agama baik. Wah, ngomong-ngomong Nah, yang paling berat itu kita sudah tidak bertauhid lagi. Kalau kita tauhid, kita berarti kita mempercayai bahwa berarti kita membenarkan benar itu belum tentu baik. Oh, gampang jawabannya. Saya semuanya baik, tapi ada yang paling baik. Loh, saya bilang gitu. Contohnya tak kasih contoh begini. Sampai ke Surabaya naik mobil itu kan baik. Naik mobil, oh bagus naik mobil. Tapi saya naik yang lebih baik. Saya naik helikopter. Loh. Tapi saya tidak mengatakan naik mobil itu enggak baik. Saya bilang, oh sopanan tapi mahasiswa saya begitu nu sopanan. Setengah-setengah kudu ini. Tapi ora popo. Untung ada pondok ada singono. Ada pondok singono, ketemu ku tak tak kudu ini misang. Tenan ngaji sing tutup dhisik. Loh, ini jawaban saya gampang apa ada pondok ngaji sing tutup dhisik. Sama juga Islam. Insya Allah mergo Wali Songo dhewe Islam. Terus Wali Songo piye? Nah, Wali Songo kan gampang lho Islam. Kon tahlilan. Kon tahlilan. Tahlilan rusak ora ono. Kan kadang guyonan saya begitu. Aman sekolah sepatuan. Ah, Kanjeng Nabi ora tahu. Lah iya. Seru kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana sholat Rasul. Memang zaman Rasul Nabi Rasul. Lu gampang, lu gampang mawon. Memang zaman Rasul Nabi Kanjeng Nabi. Hadis. Memang zaman roh hadis itu bener apa enggak? Iya ini sahih Bukhari. Memang zaman roh Imam Bukhari. Gampang tuh. Hadis, sama percaya hadis. Tekondi. Kadang sobat gak ngomong-ngomong. Kadang melihat kebanyakan. Kita harus percaya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis yang biye. Yang sohi. Sama gak percaya nih, hadis sohi. Gampang tuh. Emang sama roh Bukhari. Wow, kadang-kadang guyonan pulau ngonten. Nek wong-wong ngono ditanggapi serius tak bakung dhewe. Ala mau pengalaman kula iku mereka ndak mau kalah. Ngomong iku sao pete ayo aku baru tenang. Tapi ngoten memang kudu kalem-kalem tenang. Jadi mengeluk ya ngapunten teman-teman yang begitu itu memang kudu kalem-kalem tenang. Sepengalaman saya begitu. Jadi ngeluk itu kayak kita ambil iramanya mereka, tapi kita coba ngeluk enggak saya ini enggak kena dilo ya wallahu a'lam gampang. Dan anu pula ada dua orang itu, tapi sing sitoke kena dilo ya. Sing sitoke kau pencene pun Allahu akbar saya kadang-kadang awal-awal aku kudu nesu ya asline. Akhire lho sing waras malah. Tenang. Akhirnya kalau jadi ada mahasiswa saya begitu ada. Jadi yang kau panjang titik-titik tauhid. Nggih, mboten mawon. Nggih. Dadi ana dikit-dikit nuwun, kok dalil barang. Kok dalile jundrungane dadi itu kan. Atus ngene iki. Kula nggih apal asline jene walan tarto angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum gitu kan. Terus umpamanya terus dhewe perang ngono. Enggak, ya aku ngono. Asbabun nuzule apa asbab sebabnya apa? Makanya waspada diri sendiri, waspadalah. Lahu fiha iku ing dalam lahu. Iku kedua man fiha iku ing dalam bustan jannah. Samarun wong-wongan mingkulis samarati saben-saben wong-wongan wakat asabalan temenmu kenani hu ing man mau ahad opo al-kibaru tuwo fadu'ufa mongko apes opo ahad minal kibari saking tuwo opo al-kasabu mergawi walahu laniku tetep kedui manduriyatun utawi tegak turun du'afa unkang apes kabeh auladun tegesi anak siwar unkang secile layak biru nakang orang kuoso sopo al-aulad alaihi ingatasi ahad fas asoba mongko mukenani ha ing jannah, ha ing jannah opo iksorun angin kang gediri khun degese angin sadidun kang banget fihi iku ing dalem iksor narun utawi geni fahtarafat mongko ngobong opo nar fafakada mongko ilang akad mau ha ing jannah ahwajama ing butuh-butuh barang kanakan ono sopo ahad ilaiha maring jannah wa bagialan tetap sopo ahad wa utawiyo ahad wa auladuhu lan anak turune ahad ajzatan halewong kang apes mutahayirina mutahayirina hale bingung kabeh lahilata ora ono pertingkah lahum maring akad wa aulad wa hadalan utawi iki cerita iku tamsilun dadi tamsil dadi misal linafaqatil marai maring nafaqai wong kang riya wal manilan wong kang undat-undat fi dhihabiha ing dalem ilange jannah wa adami naf'iha lan ora ono manfaate jannah ahwajama ing butuh-butuh barang yakunu kang ono sopo ahad ilaiha maring jannah fil akhirati ing dalem akhirat wal istifhamu lan utawi istifham iku bimakna nafi kelawan maknane nafi wa an ibni abbas lan saking ibni abbas wa utawi yo ahad iku lirajulin maling wa cerita ikuli rojulin maling pong amalan kang amal sopong manpik to'ati kelawan to'at suma bahasa mongko kari-kari tumekolahu maring akad opo asyaitonu syaitan fa'amila mongko agawi sopo rojul bil ma'asi kelawan maksiat hatta ahroko sehingga ngobong opo al ma'asi amalahu ing amale rojul. Jadi wong kang riya iku lir kadya wong sing duwe kebon sing apik tapi bareng ngono dekne wis tuwa terus kebone paceklik waktu butuh dekne bingung iku lho koyone wong sing riya kaya ya riya tenan kok sugih-sugih yo tapi kok akhire melarat. Dan itu banyak beneran. Wong tuane sugih anake melarat saharat. Tenang, kulo dik sudah membuktikan. Jadi banyak orang bapak ibu itu sugih tapi anake gajine melarat ono. Ngen kulo iki ono ta. Biyen itu wah sugih-sugih wong sak desa piye. Biyen iku TV wong di TV ora ana sak kecamatan iki critane. Kecamatan itu kecamatan mungkin kula paciran sing duwe radio ming wong loro salah satune di tempat saya ning desa dadi biyen wong ngrungokno radio iku koyo ngrungokno pengajian radio itu radio gedhe disetel sing ngrungokno sak zaman sih zaman 60-an zaman 50-an kan begitu zaman apa revolusi ini radio ini kau mati merungut kape kayak aku jatuhnya Bung Karno kan saudara gini ngonten jadi kayak usah pondok nih pengen ngerungut kayak ada pondok atau TV wah di TV kan situ yang dulu wah zaman primitif gitu kan nggak tahu saya sekarang nggak tahu deh itu biar ngonten. Kalau dia nanti waktu lo balan 2000 piron final terpajang nih gini TV nih 14 in son kau buat diri masa soalnya nih son pengajian penguasa urusan nih yang penting gak suara nih suara nih penguasa TV nih 14 in ya dong nah nonton nih ditinggal mati orang tuanya lah kalau ke omay sampai tedor jadi sampai jodolan rumah yo mae biyen kok istana ngomare kok hol tengah karo pendopo kamare kudu jero ben ra ono wae ta mung kula biyen zaman cilik delok TV kulo zaman TV Gurumono TV clear. Clear itu TV berwarna. Gurumono TV berwarna. Orang aneh. Simana kan TV koran. Gimana koran dia? TV koran. Zaman kula saya alih itu. Terus dia itu di rumahnya punya televisi berwarna dewi. Duit diesel dewi. Jadi isu itu kan wae minggu, hari minggu kan wae kartun. Kartun dulu ya lho. Ya Allah dulu lho. Ya apa ini dulu ya pendopo tok. Bagi cikingkri, zaman dia cik alih itu lho. Dan saya itu umatnya kedul kabe ya Allah. Sampai umat pendopo sih jati tok iso kedul ya. Kadang-kadang masya Allah ini kita jangan. Jadi uang singkirnya itu ler kadio digambarkan oleh Allah begitu. Yang ini Quran percaya gak terserah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yukoyo mengkono-mengkono kabeh cerita mau. Kama kaya cerita bayana kang jelasake maing bareng dukiro kang wis den tutur apa ma yubayinu martelake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayat ing pira-pira tondo la'allakum menawa-menawa ana supaya ana sapa sira kabeh iku tatafakkaruna padha mikir kabeh fata'tabiruna monggo gawe yo ibrah monggo gawe yo ibarah sapa sira kabeh ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum saidikas ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh amfiku padha infak sapa sira kabeh aizaku tegese padha zakat sapa sira kabeh min thayyibat saking biro-biro barang kang bagus jiyatun tegese bagus jiyatun pocayatun tegese kang bagus kabeh maing barang kasabetung kang agawe sapa sira kabeh minal mali bayane saking bondo wa min thayyibati malang saking bagus-baguse barang akhrajna kang ngetokake sapa kita lakum maring sira kabeh minal ardi bayane saking bumi minal ubi bayane saking wiji wasimari lan woh-wohan wala tayang mamulan aja padha nejo tak sudu tegese nejo sapa sira kabeh al-khabiza ing Allah ar-radi tegese kang Allah kang den tolak minggu saking ma ai minal madhkuri tegese kang den tutur kabeh tungfikuna hale padha infak kabeh sapa sira kabeh ing ma fi zakat ing dalem zakat halun lafat iku halun dadi hal min domiri tayammamu saking domiri lafat tayammamu walastum lan ora ono sapa sira kabeh iku bi akhidi kelawan ngalap sira kabeh ing ma ayil khabir tegese al khabir barang kang ono lau ai lau aqti tumu lamun nguwai sapa sira kabeh ing ma fi hukukum ing dalem hak sira kabeh illa antum idu kecoba antum idu yento ngermake sapa sira kabeh fihi ing dalem ma bitasahuli kelawan gampang wa waqtil basori lan ngermake basor fakaifa monggo hale kaya apa tu aduna padha nuhoni sapa sira kabeh minhu saking maha Allah ing hakik Gusti Allah wa alamu lan warwana sapa sira kabeh annallaha sak temene Gusti Allah iku waniyun dan kang suwuke annafaqatikum saking biro-biro nafaka sira kabeh hamidun tuntun kang terpuji mahmudun den puji ala kulli halin saking saben-saben pertingkan lho ciri Gusti Allah ya ayyuhalladzina anfiqu min thayyibati ma razaqnakum ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum mergone apa wala tatayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum bi akhidhi nek kapan zakat iku zakat sing apik aja zakat sing ala lha kok zakat sing ala mawon bari godul basor tengoten wa illa antum itu fi barang sing elek sama sing gak arep malah diwene Gusti Allah. Lu kan repot kadang-kadang Allah perumpamaan ngoten. Bamane zakat, yo zakat sing apik. Nek zakat sing ngolo sampean ra isin zakat sing ngolo. Mergone apa? Wallahu ghaniyun. Allah niku sok asline gak butuh. Kok sampean kaya sing ngolo, sampean kaya sing apik asline ra kelem. Tambah dikaya sing ngolo. Iku jenenge Gusti Allah ngoten kaya Gusti Allah. Sampean zakat, zakat, zakat sing elek sampean mbek arep kok apa diweno Gusti Allah. Ngoten maksude Gusti Allah. Jadi gue ini zakat, zakat mesti ngelak. Kok lo gak harap tuhum itu fi gitu kan. Kok gue aja merem-merem orang harap pokok weno Gusti Allah. Jadi Gusti Allah emang gak ada yang ngapik. Emang gak ada yang ngapik. Iku angel tapi ngoten tenang angel dah. Ngekei zakat sih nguwapi. Ngeku angel. Dewi ini seomong tok pokoknya. Ini gitu. Ngekei apa kudus yang paling ngapik. Mikir dah mikir tenan no. Mbak Mane duwe apa paling api waduh kondisi ada kadang mikir dia itu biasa ngapain enggak jadi masa gak uwape makanya gak atyap minta yibat walaupun minta yibat dia sih ngapi kan nonton asyaitanu allahu a'lamu bisawab al-fatihah Allahul kafi rabbuna al-kafi fasadna al-kafi wajadna al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.